Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan ini mengenai muamalah dan muasyarah. Itu ingin penjelasan apa muamalah dan apa muasyarah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muamalah dan muasyarah itu tidak beda maknanya, hanya untuk apa. Maknanya sama, muasyarah itu bergaul dengan yang lainnya, muamalah bergaul dengan yang lainnya. Itu maknanya sama, di dalam Al-Quran semuanya dipakai. Hanya yang sering masalah mu'asyarah ini adalah antara suami istri. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Tapi semuanya adalah makna hubungan sesama manusia. Hubungan antara sesama manusia namanya mu'amalah atau mu'asyarah. Namanya kalau fikih urusan dengan jual beli namanya fikih mu'amalah. Itu adalah secara lafaz tidak ada beda. Hanya kadang-kadang punya makna khusus di saat dinisbatkan kepada pekerjaan khusus. Mu'asyarah zaujaini. Interaksi antara suami istri, hubungan suami istri. Tapi kalau muamalah antara manusia, hubungan dengan sesama manusia, artinya adalah semuanya sama.